Suarez video setting jasa malam. Kita bermain bersama Camelia. Pelan tapi pasti. Kopda Lili, sebalam Bapak Kopda Lili. Setelah kau pergi, aku bersumpah pintu hatiku. Tak akan kubuka untukmu lagi. pesan sudah saya sampaikan.